pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 4 Desember 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Milad Gerakan Aceh Merdeka dipusatkan di Kompleks Makam Hasan Tiro. Kapal nelayan asal Meke bersama 3 awak dilaporkan hilang. Jembatan Bailey disingkil mulai dipasang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Leuser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudirlun, peringatan milad ke-40 Gerakan Aceh Merdeka yang berlangsung minggu hari ini dipusatkan di Kompleks Makam Deklarator GAM Hasan Tiro yang bersebelahan dengan Makam Pahlawan Nasional Tengku Ci Ditiro Muhammad Saman di Gampung Meru, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Peringatan serupa juga dilaksanakan serentak di seluruh Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Kegiatan milad Gerakan Aceh Merdeka akan dihadiri sejumlah mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka dirangkai dengan zikir bersama, tausiah, dan santunan anak yatim. Kepada masyarakat dan ekskombatan diimbau agar tidak mengibarkan bendera bintang bulan yang hingga kini belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Juru bicara Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh DPAPA Suhaidi Sulaiman alias Adi Laweng mengatakan bahwa peringatan milad tahun ini sebagai momentum evaluasi terhadap apa saja yang telah dilakukan dan apa yang menjadi prioritas ke depan. Menurutnya, belum semua tujuan perjuangan Aceh tercapai sampai puncaknya. Melalui peringatan milad ini, Adi Laweng mengajak semua elemen masyarakat Aceh untuk bisa merenungkan diri betapa getirnya perjuangan yang telah dilalui dan beratnya menjaga perdamaian yang sudah ada. Karena itu ia meminta masyarakat untuk mentaati aturan dan tidak menciptakan kegaduhan dalam perawatan perdamaian. Dalun kapal nelayan KM Satria 6 GT asal Meki, Kabupaten Aceh Selatan yang berangkat pada Sabtu pekan lalu dilaporkan hilang kontak ketika sedang berlayar di laut setempat. Informasi dari Ketua Satgasar Aceh Selatan Maifendri, ada 3 nelayan yang berlayar dengan kapal dimaksud yakni Anhar, pemilik kapal, Ferry, dan Samsuar. Dari Aceh Selatan, Taufik Zas melaporkan. Fendri mengatakan, KM Satria berangkat pada Sabtu 26 November 2016. Namun sejak Senin 28 November 2016, kapal tersebut hilang kontak dan radio komunikasi tidak aktif lagi. Pada Jumat kemarin diterima informasi bahwa kapal nelayan asal Sibolga menemukan sebuah fiber pada posisi sekitar 23 mil arah Pada Jumat kemarin, diterima informasi bahwa kapal nelayan asal Sibolga menemukan sebuah fiber pada posisi sekitar 23 mil arah utara Lewa Pulau Simelu. Selanjutnya, fiber tersebut diserahkan kepada salah satu kapal nelayan dari Aceh Selatan karena diduga milik kapal nelayan dari Aceh Selatan. Menurut Maifendri, kapal nelayan yang menerima fiber tersebut menyatakan bahwa benar fiber itu adalah milik KM Satria. Sementara itu, KM Satria bersama 3 awak belum ditemukan dan masih dalam pencarian tim relawan gabungan. Sudarlun, jembatan Bailey yang dikirim Dinas Bina Marga Aceh dari Banda Aceh sudah tiba di Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, Sabtu pagi. Rangkaian jembatan itu langsung dipasang menggantikan titian darurat terbuat dari jejeran pohon kelapa di titik jalan putus akibat diterjang banjir di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Selasa lalu. Dari Banda Aceh, Yarmin Dinamika melaporkan. Material jembatan Bailey sudah dirangkai sejak dari Banda Aceh per segmen 3 meter. Total panjangnya 21 meter dengan lebar 4 meter. Jembatan Bailey ini diangkut menggunakan 2 truk trailer. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aceh Singkil, Insinyur Musni Bulkiah mengatakan, Setiba di desa Ketapang Indah, muatannya lalu dibongkar dan dipasang langsung di atas badan jalan yang putus dan sudah membentuk sungai selebar 7 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Menurutnya pemasangan jembatan Beli itu dikebut siang malam sehingga dalam 2 hari diharapkan rampung dan segera bisa dilalui oleh truk sembako dan truk tangki BBM yang sudah 5 hari tidak bisa masuk Singkil dari arah Subulu Salam. Sudarlun, penduduk kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat Aceh Singkil terancam kelaparan. Pasalnya persediaan sembako mulai menipis akibat pasokan berhenti selama sepekan saat banjir melanda Singkil, ibu kota kabupaten itu. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Anggota DPRK Aceh Singkil asal Pulau Banyak Barat Taufik mengatakan, warga kepulauan tidak bisa mencari nafkah ke laut. Penyebabnya bensin yang selama ini mengandalkan kiriman dari Singkil sudah duluan habis. Sementara itu transportasi ke Singkil kembali putus setelah jalan di depan perumahan Re Kompak Desa Ujung Bawang putus digerus banjir. Padahal pagi harinya kendaraan bisa melintas menyusul banjir surut serta bisa dilintasinya jembatan darurat di Ketapang Indah. Di lokasi jalan putus warga memasang titian menggunakan balok kayu serta papan untuk membantu pengendara sepeda motor. Namun tidak gratis karena per unit sepeda motor yang didorong beramai-ramai harus membayar Rp20.000 per sekali melintas. Jalan yang putus digerus banjir sepanjang 2 meter dengan kedalaman hampir 1 meter. Mobil tidak berani melintas khawatir tersangkut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, stok bahan bakar minyak di 2 SPBU yakni SPBU Pengkala dan Raklunung Blangkejeren Kabupaten Gayolues kembali kosong sejak Sabtu siang. Para pengendara terpaksa menyerbu kios agen pengecer untuk melakukan pengisian bensin dengan harga antara Rp9.000 hingga Rp10.000 per liter. Dari Gayolues, Rasidan melaporkan. Amatan di lapangan, seratusan kendaraan baik roda 2, 3, dan 4 termasuk angkutan umum menyerbu kios pengecer. Hal itu terjadi karena stok BBM di SPBU habis. Dharma, salah satu warga Blangkejeren mengatakan, bensin mulai langka dalam 2 hari terakhir ini, tetapi terparah pada siang kemarin, kedua SPBU langsung tutup walau ada antrian panjang. Menurutnya SPBU hanya beroperasi setengah hari atau sampai siang akibat diserbu agen pengecer yang membeli dengan jerigen besar. Agen pengecer menjual bensin dengan harga antara Rp9.000 sampai Rp10.000 per liter. Sopir kendaraan pribadi itu meminta pendistribusian BBM dari SPBU harus diawasi kembali oleh pihak terkait, sehingga tidak ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dan kesempatan. Sudarlun, sungai Paki Gampung Pucuk Kecamatan Gempang Pidi kian mengganas. Akibatnya 2 rumah penduduk terancam amblas ke sungai dan kini hanya terpaut 1 meter lagi dari bibir sungai. Dari Pidi, Nurnihayati melaporkan. Kecik Pucuk Tengku Khaidir mengharapkan adanya perhatian pemerintah membangun bronjong di sepanjang tebing sungai Paki Gampung Pucuk dikarenakan gerusan tebing kian hari makin parah. Parahnya erosi ini ditambah lagi intensitas curah hujan cukup tinggi di pegunungan, sehingga gerusan pinggiran tebing terus meluas hingga mengakibatkan bongkahan tanah terkikis. Menurut Keci, ada 2 rumah sudah sangat dekat dengan bibir sungai dan terancam amblas. Rumah itu adalah milik Alatif, 65 tahun, dan Daniel, 35 tahun. Keluarga mereka kini resah dan takut tertimpa musibah. Sementara itu Kepala Dinas Sumber Daya Air Pidi, Zulkifli mengatakan pihaknya akan menugaskan tim untuk mengecek lokasi agar bisa dilakukan penanganan. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum mencairkan tahap terakhir anggaran pendapatan belanja gampung yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemkab, dan dana retribusi daerah kepada 852 desa. Karena itu Gesik berharap agar dana terakhir tersebut segera disalurkan sehingga tidak menghambat proses realisasi nantinya. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Untuk diketahui, jumlah total APBG tahun 2016 untuk 852 desa di Aceh Utara mencapai Rp627,3 miliar lebih yang bersumber dari APBN sebesar Rp498 miliar, selebihnya dari APBK yang meliputi alokasi dana desa Rp107 miliar, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah 2,3 miliar, dan bantuan keuangan gampung Rp20 miliar. informasi yang diperoleh untuk dana desa dari APBN baru disalurkan tahap pertama 60%, sedangkan tahap 2 yang belum disalurkan 40% lagi dari total Rp498 miliar rupiah. Kemudian alokasi dana desa dari APBK yang sudah disalurkan 3 tahap atau per triwulan dengan pertahap 25%. Sedangkan tahap keempat 25% dari total 107 miliar juga belum disalurkan, termasuk dana retribusi daerah. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah DPKKD Aceh Utara, M. Nasir, mengakui belum disalurkannya dana desa tahap 2 dan alokasi dana desa untuk tahap keempat serta retribusi daerah. Ini terjadi karena terlambat proses pengiriman laporan pertanggungjawaban dari KECI. Bahkan ada 3 desa yang baru menyerahkan laporannya dalam 2 hari terakhir. Disebutkan, penyaluran dana tahap akhir APBG untuk 852 desa itu ditargetkan dapat dimulai pada pekan depan karena pihaknya menunggu ditransfer dana desa yang bersumber dari APBN. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 4 Desember 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudara Lun, wassalam.